Ojo lali karo aku ya. Boten. Ojo lali karo aku ya. Boten. Tau lagu ojo lali. Boten. Baik lalu. Maharena. Elsa Sabira. Aku rasa Ojo sampai lali karo aku ya.